Ulur gelis ngampar karpet di korasian. Ari hayang kanu gelis ngan dompet eusian. Meli piring, meli loyang, meli sendal sarampasan. Kuring teloba hayang rumasa hidup pas-pasan. Kamari sore yang heula ayeuna katapang